Ratna Pantura. Buat Mas Eteng, Yo Mas Teng, dan juga kompleks yang masih di Rantau Malaysia. Satu kali kau salah menangkap di pintu lain. ada dua.